wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita baca di matan, wa kaifa man ittakhadha al-qubur awsanan tu'badu min dunillah. Maka gimana lagi coba keadaan orang yang menjadikan kubur sebagai berhala yang disembah untuk selain Allah. Fa hada lam ya'lam makna qaulihi ta'ala, maka orang ini dia tidak paham makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu. Wa fi sahihi anhu, dan dalam kitab as-sahih, sahih Bukhari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wa nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Maksudnya apa? Nabi mentahdir, memberi peringatan keras atas apa yang mereka lakukan. Sampai sini ya. Coba dibaca syarahnya di sini. Ya. Siapa? Ah, ini Rizki, apa dong? Nah, fahada lam ya'lam syarahnya. Fahada lam ya'lam. Qulhu fahada lam ya'lam makna qawlihi ta'ala iyyaka na'budu. Ailam lam yafham. Lam yafham makna qawlihi iyyaka na'budu wa annahu hasrun lil ibadati billah. Fahada abada ghairullah. Nah, itu jangan disukun-sukunin. Semua diharokatin. Fahada abada ghairullah. Fakaifa yaqra'u hadhihi al-ayata bi lisanihi wa yukhalifuha bi fi'lihi fa ya'budu ghairullah. Qulhu sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Al-yahudu wal-nasara ghuluwun. Al-yahudu wal-nasara ghuluwun. Fil quburi fattakhadhuha masajida. Bima'na annahum yusalluna indaha tabarrukan biha. Walidzalika la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal'anu la yakunu illa ala kabirati min kabairi dhunubi wasyirku wa akbaru dhunubi wa kadhalika alwasailu mu'addiyatu ilaihi min akbari dhunubi fahadha saddun limabi syirki. Jawab, perhatikan. Maka dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maka orang ini dia enggak mengetahui makna firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu sebagaimana yang kita telah pelajari di contoh-contoh di pelajaran Nahwu, domir munfasil ya, yang didatangkan sebelum amilnya, maka memberikan faedah hasr, pembatasan. Sama kayak antum mengatakan kepada seseorang, istri tentunya yang bagi menikah, uhibbuki, saya mencintaimu. Istri antum belum percaya, hanya dia seorang. Tapi kalau antum mengatakan iyaki uhibbu, maka dia yakin, oh, diri saya seorang. Walaupun ini bahaya juga ya, nanti hanya dia saja sendiri. Syirik mahabbah ntar, gak ada yang lain. Kecuali cinta yang tidak menghasilkan ibadah, ketundukan, ta'zim, nah, ini tidak masalah. Berarti dia telah mendeklarasikan dirinya sebagai muwahhid. Ya. Ada rajul. Muwahhid. Mirip syirik mahabbah. Syirik akbar sih. Nah, melihat mana lagi? Firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu annahu hasrun, pembatasan lil ibadati billah. Pembatasan ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Fahada, maka orang ini dia malah abada ghairallahi. Dia malah beribadah kepada selain Allah. Fakaifa yaqra'u hadhil ayat bi lisani? Ya, gimana ceritanya orang ini bisa membaca ayat ini iyyaka na'budu dengan lisannya, uyukhalifuha bi fi'lihi? Tapi dia malah menyelisihi ayat ini dengan perbuatan dia. Dia baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dia baca. Dikit-dikit Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dia baca, dia baca, dia baca. Kemudian dalam perbuatannya sehari-hari dia malah beribadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Fa ya'budu ghairallahi, dia malah beribadah kepada selain Allah. Kemudian dari Nabi SAW, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Nah, kata Syekh di sini, kata Syekh Al-Fauzan, Yahud, al-Yahud wa Nasara guluun fil kubur. Mereka gulu. Nah, ini jadi yang gulu terhadap kuburan itu punya salaf. Salafnya siapa? Yahudi, Yahudi Nasrani. Fil kubur, mereka guru. Fattakhuduha masajidah, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bimana annahum yusalluna indah, mereka sholat di situ, ibadah di situ, tabarrukan dia, ngalap berkah di situ. Fadidhalik la'anahum an-Nabi SAW. Oleh karena itu Allah, an-Nabi SAW melaknat mereka. Walla'nu, sedangkan laknat tersebut, la yakunu illa ala kabiratin min kaba'iri dunub. Sedangkan laknat itu tidak mungkin diucapkan dari Rasul, terlontar dari Rasul, tidak mungkin kecuali itu karena dosa besar dan dosa-dosa besar. Fahada saddun li babi syirki. Maka ini adalah penutup ya, dari pintu kesyirikan. Jadi kalau sudah dibiarkan, ya sudah. Lihat, akhirnya orang-orang betul-betul beribadah kepada penghuni kubur. Ya, awalnya bid'ah. Awalnya bid'ah. Dia doa kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi di sisi kubur. Awalnya bid'ah. Lama-lama setan, udah ke dia aja, dia orang soleh. Nah, akhirnya minta dia. Minta kepada orang soleh tersebut. Iya dan billah. Kemudian di matan lihat. Wa fihi anhu aidan. Nah, juga dalam as-sahih dari Nabi SAW juga. Nabi bersabda, min syirorin nasi man tudrikuhum sa'atu. Di antara manusia yang paling buruk adalah mereka yang mendapati hari kiamat, wahum ahya'un, dalam keadaan mereka masih hidup, berjumpa hari kiamat. Walladzina yattakhidun al-qubura masajida. Dan siapa orang-orang yang buruk? Yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Wa fihi aidon, dan juga dalam sahih juga anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajida. Dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Ala ketahuilah, fala tattakhidul qubura masajida. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhakum an dzalik, saya melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, dibaca sini. Ya, Pak Adri. وينزعوا Thank you. fayun za'u arwahuhum. Umuri. Umur. Nah, kalau dai. Terus ada sinfun min wasif wa sif wa sif wa sinf sadi alladheena yabnuna al-masajida ala al-quburi wa faqla'i min shirar an-nasi bi kulli zamanin wa makanin wa laysa inda qiyam as-sa'ati faqat bal bi kulli zamanin walakin ha'ula'i taqumu 'alayhi as-sa'ah. Nah. Min syirarin nas, kata Nabi SAW, tudrikuhum as-sa'ah wahum ahya. Manusia yang paling buruk ialah yang mereka mendapat di hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik, perhatikan kata Syekh, li'anna as-sa'ata la takumu fi la takumu wa fil ardi man yaqul Allah Allah. Karena hari kiamat tidak akan tegak, sedangkan di muka bumi masih ada yang mengucapkan Allah Allah. Kata Nabi, la takumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan ya, hatta yuqala fil ardi la ilaha illallah, maksudnya begitu. Hari kiamat tidak akan tegak ya, hingga tidak ada lagi yang mengucapkan di muka bumi la ilaha illallah, bukan cuma Allah Allah. Ini yang jadi sandaran nih. Sebagian sufi dikir pakai Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah 1000 kali, 200 kali capek, domir aja, huwa huwa huwa huwa huwa huwa huwa. Akhirnya pas ke 500 udah capek, ganti aja, hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Fitnah apa tuh? Dikompres. Dikompres. Adalah. Udah kayak bocah sakit dikompres. Taib. Mana lagi tadi? Wala takumu illa ala syirarin nas, dan tegak hari kiamat tidak tegak kecuali kepada orang-orang yang paling buruk, alladzina la ya'rifuna Allah, yang mereka tidak kenal Allah ya. Jadi yang berjumpa dengan hari kiamat adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir saja. Enggak ada lagi. Ya. Kata Nabi, yakhrujud dajjal fi ummati fayamkutsu 40. Wala adri arba'ina yawman wala arba'ina syahran wala arba'ina aman. Hadis ini panjang ya. Kemudian disebutkan setelah terbunuhnya Dajjal ya, kata Nabi, fayabasullahu Isa an Maryama ka'annahu urwatu banu Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu sumayam kusunnas sab'a sinin laisa bainas naini adawah ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. Allah mengutus angin, mengirim angin. Angin yang dingin dari arah Syam, fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin au iman. Maka tidak ada tersisa pun di muka bumi ini orang yang walaupun dia punya iman yang paling minim. Walaupun iman yang paling minim sekalipun, illa qabadathu. Melainkan angin yang dingin tersebut akan mencabut nyawa semua orang-orang yang beriman. Nah, kemudian mana lagi tadi? Li'anna al-Qur'an yurfa fi akhir zaman. Karena Al-Qur'an diangkat di akhir zaman. Ya. Diangkat seperti apa? Mushafnya juga dalam Al-Qur'an. Ya? Diangkatnya apa, terhapus hurufnya bagaimana gitu? Allah. Diangkat. Diangkat. Kemudian karena Quran kalamullah, sedangkan yang disisa di muka bumi orang-orang kafir, nanti dihinakan sama mereka. Kemudian mana lagi tadi? Diangkat di akhir zaman, wa yunza'ul ilmu, dicabutlah ilmu. Wa yabqan nas fi jahlin. Dipelanin handphonenya semuanya ya, silent. Amat silent handphonenya. Jangan ada yang bunyi-bunyi ya. Bersin-bersin handphonenya Ahmad. Lagi dars itu di antara adab silent handphone. Ya, silent handphonenya. Jangan kita lagi dars, antum lagi hubungan siapa? Terganggu kan? Nah. Baik. Kemudian wa yabqan nasu fi jahlin, manusia dalam kejahilan. Tersisalah manusia dalam kejahilan. Wa yamutul ulama, ulama meninggal, fa yaqun nas fi syirk, maka jatuhlah manusia ke dalam kesyirikan. Wa yaquna bil kubur, terjatuh ke dalam kuburan. Kemudian taqumu alaihim as-sa'ah wal yadullah, tegaklah hari kiamat pada mereka. Ta'tihim rihun thayyibatun, datang pada mereka angin yang dingin, yang baik. Dalam riwayat tadi angin yang dingin ya. Dalam riwayat ya. Kata Nabi SAW, "Fala yabqa 'ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi apa? Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibali syam." Angin yang dingin itu dari arah syam. Ya, "Fala yabqa 'ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu." Tidak ada tersisa seorang pun di muka bumi ini yang punya iman paling kecil, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawa seorang mukmin tadi. Kemudian fatunza'u arwahuhum, maka dicabutlah roh-roh mereka. Wa yamutun, mereka mati. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa hanya seburuk-buruk manusia. Yataharajun, mereka saling membunuh, saling berkelahi. Kataharujul humur, seperti ya keledai saling berkelahi. Hada sinpun minhum, ini satu golongan dari mereka. Wasinpun sani, ya, golongan yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Alladzina yabnuna masajid, mereka yang membangun masjid ala kubur, di atas kuburan. Wa haula'i min syirarin nas fi kulli zamanin wa makan, mereka adalah seburuk-buruk manusia di setiap waktu, setiap tempat. Jadi seburuk-buruk manusia ya, ada yang belum ada, ada yang sudah ada. Yang belum ada nanti yang mereka mendapati hari kiamat. Nah yang sudah ada, nah sekarang kuburiun, kuburiun zaman ini, zaman sebelumnya. Walaisa inda qiyamis saati faqat, dan seburuk orang ini tidak hanya pada ketika hari kiamat saja, bal fi kulli zaman, bahkan di setiap zaman. Lakin haulai taqumu alaihim as-sa'ah. Berikutnya, walamma nazala bihil maut. Fadol, baca sini. Ya. Mizan. Nazala. Maut fa'il nazala. Walamma nazala bihil maut sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Manasial wasiyata li ummatihi bal ausahum bi tauhidi wa ibadillahi bil ibadati wa qala wa inna man kana qablakum ya'ni minal umami minal yahudi wal nasara kanu yattakhiduna al-qubura masajida ala fala tattakhidul qubura masajida inni anhakum an dhalika khasya ayat takhida qabrahum masjidan. Ah, antum boleh baca khasya ayut takhoda qabruhu, qabruhu masjidan. Boleh juga dibaca begitu. Atau antum juga boleh baca ayat takhida qabruhu masjidan. Ahsan antum bacanya qabruhu, naibul fa'il dari yut takhod. Masjidan tetap maf'ul bih. Terus taman sababuhu ma'a kuburil anbiya'i wa hadha min tamami nusihi sallallahu alaihi wasallam. Alam yasgulul mautu andalika lihanahu khosya anahu idha mata yattabi'una fi sanatan min qobli. Yatsba'un, bukan yattabi'un, yatsba'un. Yatsba'una fi sanatan min qobli. Sanataman, sanataman qoblahu. Fayabnuna alaihi wa yattabi'unahu masjidan. Bahada min nasihatihi sallallahu alaihi wa sallam. Walidah walidhalika dafanahu sahabatu fi baytihi fi hujrati Aisyata allati mata fiha wa lam yukhrijuhu lil baqi'i ma'a sahabati yanahu yanahu kufiya ayat tafidu masjidan lau baraza fa hum yakubruhu anan nasi bil anin nasi bil judroni bil hujratin nabawiyati wakanatil hujratu kharijal masjidi mujawiratan mujawiratan lil masjidi fi ardil khulafai rasyidina wa fi ardi Muawiyata radhiyallahu anhu wal qurun mufaddalatu. Falamma qurun itu maktub semua. Wal qurun mufaddalati. Falamma ja'a al walid ibn Abdil Malik fi daulati Bani Umayyata arada ay wasi al masjid an nabawiyah fa adkhala fihi hujrata bi israfi Umar bin Abdul Aziz amirul madinati fi adihi wa lam yakun hada bi musyawarati ahli ilmi bi masyurati wala bi ra'yihim wa innama huwa ra'yun ra'ahu ra'ahu as-sultana orang Sultan. Sultan. Sultan. Fal aslu anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam laisa bil masjid. Di anna hunaka man yushabbihu ala nasi al ana wa yaqulu hadha qabru nabi fil masjid. Wal haqiqatu annahu ma buniya alaihi masjid. Di anna masjid buniya awalu ma hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa fihi kuburun bal innahu amrun bil kuburi bal innahu amara bil kuburi allati kanat fihi lil musyrikina fa nubisat wa ukhrijat summa bana masjidahu sallallahu alaihi wasallam laysa fihi kubur walakin hadha ja'a ba'du wa huwa min tasarrufi ba'dil walati wulati laysa huwa bi amri rasuli wala bi sunnati rasuli wala bi sunnati khulafai rasyidina laysa fi dalika hujjatun. Tahu sebabnya ya, kenapa masjid Nabi di dalamnya ada kuburan? Karena Nabi dikubur bukan di masjid, di hujra Aisyah. Dari mana tadi Mirza? Soal jawab ba'da dars. Nanti malah kita bahas, enggak baca. Semua pertanyaan ba'da dars, enggak ada di tengah pelajaran. Nanti kita bahas masalah akhirnya kitab Yunsa dilupakan. Lamma nazala bihil maut sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang maut, kematian kepada Nabi, bihi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sara fil ihtidar, ihtidar sekarat, wa ramaq al akhir, napas terakhir, ma nasiyal wasiyata li ummati, Nabi enggak melupakan wasiat untuk umat. Bal awsahum bitauhid wa ifradillah bil ibadah. Nabi mewasiatkan mereka untuk tauhid dan mengesakan Allah dengan ibadah. Ini ya, Nabi memulai dakwah dengan tauhid, mengakhiri dakwah dengan tauhid. Subhanallah. Ya. Makanya dakwah yang enggak ada tauhid pasti dakwah yang rusak. Kata para ulama, di antara Syekh Shalal Al-Fauzan, kalau para dai juru dakwah enggak becus mendakwahkan tauhid, maka mereka terpecah belah. Nah, dan sebab terpecah belahnya ahlu sunnah, dai-dainya, karena mereka enggak becus mendakwahkan tauhid. Enggak becus. Pasti mereka enggak fokus ke tauhid. Enggak fokus. Sibuk bela diri, sibuk bela kelompok, sibuk bela ini, bela itu. Kesyirikan dibiarin akhirnya. Kesyirikan. Tetangganya sering datang ke dukun, dia sibuk di medsos, bantah orang lain. Ini itulah, hizbilah itulah. Tetangganya ke dukun. Bahkan ada praktek perdukunan. Kok bisa? Nabi galau, resah, gulana, gundah melihat ada kesyirikan. Enggak tenang. Kok kita bisa tenang? Di sekitar kita banyak kesyirikan. Maka pola pikir Nabi belum masuk ke diri kita. Wah, masih di perencanaan, saya ini mau bantah siapa nih? Bukan bantah musyrikun, malah bantah itu kayak begini. bukan bantah syubhat kesyirikan, malah sibuk perencanaan ini itu, nggak jelas. Makanya dakwah kacau hari ini, karena nggak fokus tauhid. Qala sallallahu alaihi wasallam wa inna man kana qablakum, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni minal umam, yaitu dari umat-umat sebelumnya, yaitu dari kalangan minal yahud wa nasara, kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim masajid, kanu yattakhiduna qubura masajid, al-qubura masajid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini dalam hadis yang panjang ya, Nabi ucapkan berdasarkan hadis ya, Jundub bin Abdullah ini diucapkan 5 hari menjelang beliau wafat. Ya, ala inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Nabi SAW menafikan ada khalil pada diri dia, karena khalil itu khusus antara satu dan dua aja, antara Nabi dan dengan Allah, enggak boleh ada yang lain. Ya. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Kata Nabi, seandainya ada khalil di antara umatku, maka pasti siapa? Abu Bakar yang jadi khalil Nabi. Ya. Nah, maka Nabi mengucapkan hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Makhrizi Asy-Syafi'i. Kemudian ya, Nabi membawakan hadis ini, mana sekarang? Khosiyah gitu ya. Khosiyah ayyattakhadha qabruhu masjidan. Nabi khawatir kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan masjid. Kama sabaqahu ma'al quburil anbiya. Sebagaimana ini telah berlalu bagi mereka yang mereka lakukan terhadap kuburan para nabi. Hadza min kamalin nasihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah diantara kesempurnaan nasihat Nabi SAW. Ya. Dan beliau SAW tidak disebut apa, maut tidak menyebutkan beliau. Falam yashghulhu al-mautu min anzalik, kematian tidak menyebutkan beliau untuk tetap menasihati umat akan pentingnya tauhid, menjauhi kesyirikan dan sarana menuju kesyirikan. Li'annahu khasya annahu idza mata, karena beliau khawatir apabila beliau wafat. Wa itba'una fihi sunnata man qablahum. Sunnata man qablahum. Dan Nabi khawatir apabila mati, nanti umat mereka akan mengikuti orang Yahudi sunnah. Sunnahnya orang-orang terdahulu. Bukan sanata ya. Tadi bacanya apa? Oh, tahun sih. Sunnah, oh, jadi tahun. Ya, maka mereka membangun di atas kuburan Nabi masjid. Wa ittakhidunahu masjidan, dibangun masjid. Hada min nasihatihi SAW. Di antara bentuk nasihat Nabi lidalik. Dafanahu as-sahabatu fi baitih. Oleh karena itu para sahabat mewafat, menguburkan beliau di rumah beliau. Fi hujrati Aisyah allati mata fiha. Di kamar Aisyah yang beliau wafat di situ. Walam yukhrijuhu alil baqi ma sahabah, dan mereka para sahabat tidak mengeluarkan Nabi ke baqi untuk dikuburkan bersama para sahabat yang lainnya. Yanahu khosya ayyattakhadha masjidan law baraza, karena Nabi khawatir akan dijadikan sebagai masjid kuburan beliau di baqi ya, seandainya ditampakkan. Dan kalau di kamar Aisyah kan orang-orang segan datang ke kamar Aisyah ya. Datang ke kamar Aisyah orang-orang segan. Ya, fahumia kubruhu minan nas, maka kuburan beliau dijaga dari manusia bil judran, dengan tembok. Ya, wabil hujratin nabawiyah, dan dengan kamar Nabi tadi, kamarnya Aisyah. Wakanat al hujratu, kamar tersebut kharijal masjid, itu dulu di luar masjid. Ya, itu mujawira bersampingan lil masjid. Fi ahdi al-khulafa'ir rasyidin, di masa khulafa'ir rasyidin, di masa Nabi wa fi ahdi Muawiyah sampai masa Muawiyah. Wal qurun al-mufaddalah. Fala majal Walid bin Abdul Malik, tatkala ini. Walid bin Abdul Malik. Nah, ini dia di masa daulah Bani Umayyah, dia ingin ayuasi al-masjid, pengen dia meluaskan masjid Nabawi. Maka akhirnya dia memasukkan kamar Aisyah. Ya, kamar Aisyah bi israf. Itu dengan apa namanya, Umar ibn Abdul Aziz, Amirul Ma'dinah fi ahdihi. dengan bimbingan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Madinah di masanya. Walam yakun hada bimasyurati ahli ilmi wala bi ra'yihim, ya. Ini enggak pakai minta musyawarah, konsultasi dengan ahli ilmi atau pendapat mereka. Ya. Ini murni pendapat dia, pendapat raja. Dan dia melaksanakannya. Maka hukum asalnya kuburan Nabi bukan di masjid. Nah, di anna hunaka, karena ada di sana orang-orang yang ya memberikan memberikan semacam talbis kepada orang-orang saat ini, syubhat. Mereka mengatakan ini kuburan Nabi di masjid. Hakikatnya tidak dibangun di atas kuburan Nabi masjid. Karena masjid dibangun awal kali ketika beliau hijrah, Rasul hijrah. Walaysa fihi kubur, enggak ada kuburan di situ. Bahkan beliau sallallahu memerintahkan ya bil kubur allati kanat fihi lil musyrikin ya fanusibat wa ukhrijat. Nabi memerintahkan kalau apabila ada di masjid kuburan untuk musyrikin itu untuk dinusibat, digali, dikeluarkan. Baru kemudian dibangun masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fihi kubur. Awalnya tanah itu justru ada kuburan orang musyrik, digali. Ya, ini maka ya. Laisa fihi kubur lakin hada ma jaa ba'du. Tapi ini kuburan ini kenapa dibangun? Apa masjid itu bisa nyampe kuburan ini setelah masa beliau? Dan ini merupakan min tasarrufi ba'dul ulad. Ini diantara perbuatan ya, para pemimpin saat itu. Laisa huwa bi amri rasul, bukan atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala bi sunnati rasul, bukan atas sunnah Rasul. Wala bi sunnatil khulafai rasyidin. Falaisa fi dzalika hujjatun. Ini bukan hujjah sama sekali. Nah. Ya, saya pernah dapetin kayak begitu juga ya. Ketika kita mengingkari, wah antum kayak enggak pernah ke Madinah aja. Oh, di Madinah kuburan Nabi sebelah kiri kan. Dah beda. Dikasih tembok berlapis-lapis dan itu pun bukan atas inisiatif Nabi sahabat, tapi siapa? Khalid, tadi siapa namanya? Khalid bin Abdul Malik, Amirul Mukminin saat itu. Baik, berikutnya di matan qala al-Maqrizi asy-Syafi'i wa fi musnad al-Imam Ahmad wa sahih Ibn Hibban anhu la'ana Allah زورات القبور والمتخذين عليها مساجد والسروج. Dan dalam riwayat dan dalam musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad juga dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, Allah melaknat zawarat, wanita yang sering ziarah kubur dan yang menjadikan ya, dan yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat sujud, dan yang menjadikan suruj, pelita, lampu di atas kuburan. Ya, tafadhal, baca sini, Husain. Hadal hadis masalah muttakhidain muttakhidain ya. Bukan muttakhidin ya. Tapi dalam riwayatnya muttakhidin. Kalau diantum apa? Sama ya? Oh, dalam riwayat mutakhidin dengan jamak mudzakkar salim, bukan dengan musanna. Terus Yeah. يعني كثيرة كثيرة الزيادة، أما الزيادة قليلة فلم تمنع، تقول جاءت لعنة زائرة القبور على هؤلاء، فنساء لا تزور القبور، والحكمة والله أعلم أنها أدى ضعيفة إذا رأت قبر قريبها فإنها لا تمنع نفسها من الزجاج والبكاء، فمنعت من ذلك المرأة فتنة، ولأنها خرجت إلى المقادر لتزور. معنى أنتم؟ معنى زي؟ أنا ketinggalan mana yang paragraf keberapa keempat litazuroha intahaza fussaq sinnya tasdid intahaza al fussaq intahaza al fussaq hari ini fussaqa fayasul mafasid fil maqadir walidzalika muni'at nisa min ziyarat al-qubur li amrayni awalan li du'afihinna wa adam sabrihinna thani li annahunna fitnatun. Terus al-mas'alah tsaniyah wa hadhihi mahal syahid qawluhu wal muttaqidaini 'alayha المساجد والفرج الذين يصلون عندها أو يبنون عليها المساجد هؤلاء مرهون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لعن اليهود كما لعن اليهود والنصارى من قبل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا فذلك جعل السرج عند القبور ولا كذلك جعل السروج سروجا كذلك جعل السروج عند القبور ولا تضاع تضاع itu fiil ya apa wazannya adaa la adaa yudiuna terus wala tu'u masamiha bi masamihi wal kahbari li anna hadha yughri yughri al juhal يغري الجهالة يغري الجهالة إذا رأوها مسرجة مسرجة مسرجة مدورة تعلقوها تعلقوا بها وزاروها فسدت للذريعة فسدوا للذريعة ها فسدت pas dan lidzariah al-qubur la tuwa'u wa la tusraju na'am idha taju ila dafni al-layl fa innahum ya'kunu ma'ahum sisiraji aw bil fanus aw bil misbahi al-kahbari wa yatfanuna al-mayta mithla ma fayadfinuna al-mayta terus فَيُدْفِنُونَ الْمَيْتَ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لما دفن ميتا الذي استعمل سراجا كذلك أصحابه يأتون بالسراج مؤقت مؤقت لدفن الميت فقط نعم dari mana tadi oh sebelum itu saya akan bacain sedikit keterangan dari Syekh Rojihi ya, di Fathur Rabil Hamid syarah Tajwid Tauhid juga mengenai kronologis dimasukkannya kuburan Nabi ya. Kata beliau naqul an-nabi sallam dufina fi baitihi wa kana al-baitu kharij al-masjid summa adkhalahu al-khalifatu al-amawi al-umawi al-walid ibnu abdul malik fi akhir al-qurun fi akhir al-qarn al-awwal al-hijri adkhala al-baita kamilan masukin semua rumah Nabi wahadha ghalat minhu. Kekeliruannya itu dari dia. Nah, ini telah dinasihati ulama fi zamani. Lakinnahu ihtajja bi, tapi dia berhujahnya apa? Untuk meluaskan. Ini kaum muslimin sudah banyak luasnya. Maka faqaulullah, maka orang ulama berkata, "Alaika an tuwassi al-masjida min al-jihati al-ukhra, la min al-jihati allati fiha ya, allati fiha buyutu azwajin nabi." Kalau kamu sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu pengen meluaskan masjid, maka kamu mesti meluaskan masjid dari arah yang lain, jangan dari arah yang di situ rumah istri-istri Nabi. Tapi dia tetap ngeyel. Tetap ngeyel. Maka terjadinya fitnah itu sebabnya apa? Namanya siapa? Walid bin Abdul Malik. Dia yang ngeyel dia. Iya dan fitnah. Dia tetap ngeyel. Nah, kemudian ya, dalam hadis yang lain ya, ini disebutkan ya, la'anallahu az-zawarat az-zawaratil qubur, wanita yang suka ziarah kubur. Ya, hadal hadis bihi mas'alatan. Hadis ini ada dua masalah. Masalah yang pertama, tahrimu ziaratin nisa'il kubur. Haramnya wanita ziarah kubur. Haramnya wanita ziarah kubur. Nah, ya, yang berikutnya annaha kabiratun min kaba'ir dzunub. Dan ini adalah termasuk dosa di antara dosa-dosa besar, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Karena Nabi melaknat wanita yang ziarah kubur, wala nu la yakunu illa ya, dan laknat tidaklah itu melainkan itu apa? Kabirah min kaba'ir dzunub, dosa besar. Fala tajuz ziyaratun nisa'il qubur, wanita menziarahi kuburan. Wafilab din zairat, dalam lafaz yang lain dengan zairat itu badal dari zawarat. Kalau zawarat berarti dengan sego mubalaghah, itu berarti suka, hobi ziarah kubur. Ya, di anna hunaka man yaqul ar-rasul la'ana az-zawarat, yakni kathirat az-ziarah, kathiratu ziarah, kathirati az-ziarah, az-ziarah. Rasulnya melaknat zawarat, yaitu yang suka ziarah. Amma ziarah al-qalilah falam tumna, tapi kalau ziarahnya jarang-jarang enggak dilarang. Ya. Naqul, maka kita jawab ja'at riwayatun, tapi ada riwayat yang lain, la'an zairat. Nah. Zairatul qubur. Para penziarah, wanita penziarah, baik yang suka sambil yang hobi maupun yang sesekali. Fahadi fahadi fiha raddun ala haula. Maka ini bantahan terhadap mereka. Ya. Nah. Namun enggak dipungkiri ya, para ulama berselisih tentang wanita yang ziarah kubur. Ini yang diperselisihkan bukan yang hobi. Maksudnya yang jarang-jarang. Kalau yang hobi masuk ke hadis tadi. Yang jarang-jarang. Ini ada tiga qaul. Yang pertama makruh. Ini pendapat mayoritas Syafi'iyah. Yang pertama makruh. Yang kedua mubah. Ya. Tanpa makruh. Nah, dengan syarat apabila aman dari fitnah. Ini qaul jumhur. Qaul jumhur. Yang ketiga haram. Ini qaul para muhaqqiq. Dari kalangan para ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Dan ini yang benar. Dan madhab Syafi'i kalau menggunakan makruh, ya, kalau dahulu ya, biasanya itu tahrim maknanya, bukan tanzih, maka sama. Taib. Kalau yang hobi itu nggak ada perbedaan pendapat, suka banget. Bulan ini ngajakin suaminya, nah, ayo bang kita ke Bapriuk. Ayo bang, kita ke Ampel. Ayo bang, besok kita ke apa? Gresik. Ayo bang, besok kita. Hobi banget. Banyak yang kayak begini. Banyak. Wisata religi. Wisata religi. Bahkan ada yang tanpa mahram lagi. Ikut kelompok pengajian mak-mak. Seragam semuanya. Iya, benar. Nah, tapi berikutnya. Wanisa la tazuru kubur. Wanisa enggak usah ziarah kubur. Ya karena dia lemah ya. Terpingsan lihat bapaknya dikubur. Pingsan. Akhirnya niaha. Dia niaha terjatuh situ. Teriak. Wal hikmah wallahu alam. Hikmahnya apa? Annal mar'ah dha'ifatun. Wanita itu lemah. Idza ra'at qabra qaribiha, kalau dia melihat kuburan kerabatnya, fa'inna la tamna nafsah. Dia gak bisa menguasai diri dia, gak mencegah diri dia minal jaza wal buka, dari kesedihan yang mendalam dan tangisan yang dari menangis. Famuniat min ajli dalik, maka wanita itu dilarang berziarah kubur dari sisi ini. Kadzalika al mar'ah fitnah, wanita juga fitnah. Dia datang gak pakai cadar, ya tabarruj lagi. Walaupun lagi nangis, kalau dia kece ya kece aja. Kalau wanita cantik ya cantik, ya cantiknya mau lagi nangis kayak fitnah, ya enggak? Fitnah, walaupun lagi nangis kayak lagi sedih, lihat. Ada orang lihat, wih suaminya dikubur. Wah hitung nih, masa indahnya. Berputan semua fitnah. Ya. Suaminya mati, berputan. Wah siapa yang mati nih? Ya, suaminya, wah udah nador di situ. Lagi sedih ya, kan namanya perempuan cantik mau sedih kan, ya apalagi kalau cantiknya mutafak ya. Ya, kan ada yang mukhtalaf, ada yang diperselisihkan ya gitu. Ini fitnah. Walau anna kharajat ilal maqabir, waduh kalau dia keluar ke kuburan, litazuruha, dia mau berziarah ke kuburan, intazaha al fusaku, hadihil fursah, maka fusak ya, orang-orang orang fasik akan ngambil kesempatan ini. Oh pas nih nador ya, bayak sulul mafasidu fil maqabir, terjadilah kerusakan di kuburan. Kuburan yang aslinya itu untuk ingat akhirat, malah ingat akhwat ya. Nador akhwat, ya Allah. Kenapa kok Pak Dika kayak nyesel banget? Pelaku. Aduh. Jadi kerusakan. Kerusakannya. Nah, ini terjadi. Iya dan billah. Lidzalika muni'at. Oleh karena itu wanita dilarang muni'atin nisa'u min ziyaratul qubur li amrain, karena dua hal. Ridha fihinna wa adami sabrihinna, karena mereka lemah enggak sabaran, akhirnya bisa meraung-raung kuburan, pingsan. Pingsan kalau jatuh ke tanah iya, jatuh ke cowok. Ya Allah, cowoknya bukan mahram, ya. Gendong sama Iqbal. Kubur. Nah, ini ya bahaya. Yang kedua kenapa? Li'annahunna fitnatun, karena mereka adalah fitnah. Nah, masalah yang kedua. Ya, hadhihi mahalu syahid. Ini poinnya di sini. Muttakhidaini 'alaiha masajid. Dan yang menjadikan masjid kuburan tadi dan suruj pelita. Ya. Yang pertama kata Syekh, saya langsung terjemahin aja ya biar cepat ya. Tadi udah dibaca kan sama Syekh. Itu orang-orang yang sholat di sisi kuburan, mereka membangun ya, di atas kuburan tadi masjid. Haula mal'una. Mereka itu yang dilaknat. Nah, berdasarkan lisan Nabi SAW. Sebagaimana Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani sebelumnya, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka demikian pula Nabi menjadikan surut pelita yang ada di kuburan. Indal kubur la tudau, itu enggak boleh dinyalakan. Bil masabih, dengan lampu, wal kahraba, lampu listrik. Ya. Di anna hada yughrijul hala, karena hal ini akan merusak akidah orang-orang jahil, menipu mereka. Idza ra'awha misrajatan, apabila mereka melihat ada ada pelita nih di kuburan, munawarah yang bercahaya, ta'allaqu biha, mereka akan terpatri kalbu mereka dengan kuburan tadi. Akhirnya zaruha, mereka menziarahinya. Kenal juga enggak. Maka ini sebagai penutup ya. Penutup pintu untuk bagi kubu apa untuk masuk ke dalam kesyirikan. Ini ya, ini untuk menutup pintu. Maka kubur tidak boleh diberikan cahaya, ya, wala tusraju, tidak boleh diberikan pelita. Naam, apabila memang mereka membutuhkan untuk menguburkan di malam hari, maka mereka mendatangkan lampu di situ, atau obor, atau misbah kahroba, atau yang lampu listrik. Ini wayat binuna al-maita, dan mereka nguburin mayit itu di malam hari, ini enggak masalah. Sebagaimana mislama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, lama dafana maitan bil lail, ketika Nabi menguburkan seorang mayit dari kalangan sahabat di malam hari, istamal as-siraj. Istamal as-siraj, beliau menggunakan pelita. Demikian pula para sahabat, mereka membawa siraj, lampu muaqqat, sementara aja, lidafnil mayit faqat, untuk menguburkan mayit saja. Setelah itu ya sudah. Cukup boleh. Cukup. Berarti nanti sampai istadda ghadabullah taala ala qaumin ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.